sesuatu yang ingin ku sampaikan. Mungkin malam ini ku tak bisa datang, temani dirimu sayang. YouTube channel Trinity Production. Pokoknya lengkap lah di situ lah. Gak usah takut berisik karena bermusik itu asik. Kan kamu sendiri yang bilang kamu.